Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil kareem. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Pada malam hari ini, insya Allah kita akan membahas beberapa faedah tentang istighfar berkaitan dengan ucapan Asy-Syaikh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala, wa idza adznaba istaghfar wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza btuliya sabara wa idza adznaba istaghfar fa inna haula'is thalas unwanus sa'adah. Semoga Allah menjadikan engkau termasuk dari orang-orang yang apabila diberi dia bersyukur, dan apabila diuji dia bersabar, dan jika dia berdosa dia beristighfar. Sesungguhnya tiga perkara ini adalah tanda-tanda kebahagiaan atau kunci kebahagiaan. Karena seseorang dalam kehidupan tidak lepas dari salah satu dari tiga perkara ini. Diberi nikmat atau diberi ujian, musibah, atau dia jatuh terkedalam dosa. Terjatuhnya seseorang ke dalam dosa, ya, ini merupakan sesuatu yang dialami oleh anak Adam. Kullu bani Adam khata, wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam terjatuh ke dalam dosa, kesalahan. Dan sebaik-baik yang terjatuh ke dalam kesalahan ataupun dosa adalah yang bertaubat. Maka penting bagi seseorang ketika dia terjatuh ke dalam dosa, hendaklah segera dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Walladzi nafsi biyadih law lam tudnibu la dhahaballahu bikum wala ja'a biqaumin yudnibun fayastaghfirunallah fayaghfiru lahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, itu demi Allah, jika kalian tidak berbuat dosa sama sekali, ya bersih, ya, tidak pernah sekalipun berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Wala ja'a biqaumin yudnibun, kemudian Allah akan mengganti dengan kaum yang dia terjatuh ke dalam dosa. Fayastaghfirunallah, kemudian mereka beristighfar, minta ampun kepada Allah. Fayaghfirulahum, kemudian Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Inilah hikmah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama Ghaffar, Ghafur, yang maha mengampuni dosa-dosa, ya. Tawwab, yang maha menerima taubat. Nah, maka sudah semestinya seorang mukmin dia banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan juga dalam surah An-Nisa ayat yang ke-110, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Barang siapa yang melakukan sebuah dosa atau dia menzalimi dirinya sendiri, ya, kemudian dia yastaghfirillah, kemudian dia beristighfar, minta ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahima, maka niscaya dia akan mendapati Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Sebesar apapun dosa seorang hamba, tidak boleh seorang hamba al-qunut min maghfiratillah, berputus asa dari ampunan Allah. Tidak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyal ladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dhunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Katakan kepada mereka, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala al-ghafur, zat yang maha mengampuni dosa, ar-rahim, dan maha penyayang. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala dosa. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Ya. Dalam satu harinya beliau istighfar dan bertaubat lebih dari 70 kali. Ya subhanallah, ya, betapa na'am lalainya kita, ya. Kita sudah berapa kali sehari bertaubat dan beristighfar, sementara dosa terus menumpuk. Nah, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah hamba Allah yang telah Allah ampuni dosanya. Ya. Bahkan telah dijamin dengan surganya, tetapi beliau masih banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah azza wajalla. Bahkan dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Muslim, dari sahabat Al-Aghar ibn Yasar Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiruh, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah." Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan minta ampunlah kepadanya. Wastaghfiruh, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku bertaubat dalam satu hari sebanyak 100 kali. Nah, dalam riwayat ini 100 kali. Ini menunjukkan bersungguh-sungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam dalam bertaubat dan beristighfar, meminta ampun kepada Allah azza wajal. Ya. Maka hendaklah seorang mukmin dia meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam dengan banyak beristighfar. Ya. Berbanyak bertaubat kepada Allah azza wajal, ya. Apalagi kondisi kita, kondisi yang kanan, kiri, depan, belakang, kemaksiatan dan dosa, ya. Nah, situasi yang rawan mengundang dosa dan kemaksiatan, ya. Baik dosa oleh mata kita, ya. Dosa lisan kita, dosa telinga kita, bahkan tangan kita, ya. Dan seterusnya. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Maka perbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Istighfar dan ketakwaan kepada Allah azza wa jal termasuk dari sebab yang besar yang bisa mendatangkan nikmat dan juga terus continue nikmat tersebut. Sebagaimana ayat yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk negeri-negeri mereka beriman dan bertakwa, maka niscaya akan kami limpahkan kepada mereka barokah dari langit dan barokah dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah, ingkar atau menyekutukan Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami azab mereka karena sebab perbuatan mereka. Nah. Maka kemaksiatan dan dosa atharuha azim. Pengaruhnya besar. Nah. Dalam menghilangkan nikmat. Pengaruhnya besar, ya, dalam turunnya azab, ya, kemaksiatan dan dosa, ya, apalagi kesyirikan, ya, kekufuran, nah, pengaruhnya besar dalam menghilangkan nikmat, ya. Dan pengaruhnya besar, naam, dalam datangnya azab dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang kaum Saba. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Saba, لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٍ. Sungguh pada kaum Saba, itu pada tempat tinggal mereka, terdapat ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Jannatani an yaminin wa shimal. Mereka memiliki dua kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kulu mir rizki rabbikum washkuru lahu. Kemudian dikatakan kepada mereka, makanlah dari rizki Rabb kalian dan bersyukurlah kepadanya, ya, karena telah dianugerahi tempat yang begitu subur, ya, tempat yang begitu makmur. Nah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri kalian adalah negeri yang baik, ya, dan adalah Allah Subhanahu wa taala Rabb yang Maha mengampuni. Fa'aradu, akan tetapi mereka berpaling. Nah, ingkar dengan nikmat Allah. Enggan terhadap perintah Allah. Fa'arsalna alaihim saylal arim. Maka kami datangkan kepada mereka banjir bandang, ya, yang menyebabkan jebolnya bendungan Ma'rib. Ya. Allah porak-porandakan tempat tinggal mereka. Ya. Wabadalnahum bijannatayhim jannatayni zawatay ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Dan kami ganti untuk mereka dua kebun yang subur tadi. Kami ganti dua kebun tersebut dengan dua kebun yang ditumbuhi oleh pohon-pohon yang berbuah pahit. Ya. Dan ditumbuhi oleh pohon asl, sejenis cemara. Wa syai'in min sidrin qalil, dan juga ditumbuhi oleh sedikit dari pohon bidara. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Yang demikian itu, ya, kami balas mereka dengan azab yang seperti ini, ya, bima kafaru, karena sebab kekufuran mereka. Wa hal nujazi illal kafur, dan tidaklah kami memberi azab yang seperti ini, yang sangat dahsyat seperti ini, illal kafur, kecuali kepada orang-orang yang kufur, yang telah mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kemaksiatan dan dosa, ya. Naam, apalagi kesyirikan dan seterusnya. Ini naam menjadi sebab hilangnya nikmat dan menjadi sebab datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mereka yang mengatakan tidak ada kaitannya, ya, bencana, musibah dengan dosa. Nah, maka dikemanakan ayat ini? Nah, belum lagi ayat-ayat yang lain tentang azab Allah kepada naam kaum Nabi Lut. Ya. Kemudian azab Allah Subhanahu wa taala kepada naam yang lainnya. Ya. Dikemanakan ayat-ayat ini? Ya. Kalau mungkin yang mengatakan seperti ini orang awam, enggak pernah belajar, mungkin masih mending, ya. Nah, maka bagaimana yang mengatakan seperti ini yang mengaku pakar Al-Qur'an, ya. Tokoh, ya. Nah. Na'udzubillah minaz zanadiqah. Naam. Kita khawatir. Naam. Yang seperti ini termasuk daripada kezindikan, ya. Orang-orang munafik yang menyusup ke dalam Islam, kemudian merusak Islam, merusak akidah Islam. Nas'alullah as-salama wal afiyah, ya. Maka hendaklah manusia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi dosa-dosa dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Menjauhi perbuatan-perbuatan kesyirikan, ya, kekufuran, istihza, mengolok-olok agama Allah, ya, merendahkan agama Allah, ya, merendahkan Islam dan kaum muslimin. Hendaklah berhenti dari ini semua. Berhenti dari kekufuran dan kesyirikan. Jangan seseorang fanatik dengan adat nenek moyangnya. Nah, yang adat tersebut penuh dengan kesyirikan. Memberi sesaji kepada jin, menyembelih kepala kerbau, untuk dipersembahkan kepada yang disangka sebagai penjaga tempat tersebut. Melakukan sedekah-sedekah laut, dan lain sebagainya dari berbagai macam praktek kesyirikan. Nas'alullah salama wal afiyah. Tidak mengambil pelajaran dari tempat-tempat yang lain. Tidak mengambil pelajaran dari gempa tsunami di Palu. Yang mereka akan mengadakan acara kesyirikan, kemudian Allah sapu dengan air laut. Kemudian menjadi rata daerah sekitar pantai tersebut. Tidak mengambil pelajaran dari ini semua. Kemudian di tempat-tempat lain sudah mempersiapkan acara untuk hajat laut, sedekah laut dan seterusnya. Mereka tidak mengambil pelajaran dari ini semua. Ini menunjukkan sangat jauhnya mereka dari agama Allah Azza wa Jalla. Maka ahlu sunnah wal jamaah harus semakin giat, semangat dalam berdakwah dengan mengutamakan dakwah tauhid. Sampaikan tauhid kepada manusia, kepada keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, teman-teman kita, yang bisa kita dakwahi, dakwahi tauhid. Yang demikian karena ahlu syirk, orang-orang musyrikun demikian semangatnya bahkan mereka mengeluarkan budget yang begitu besar untuk acara kesyirikan tersebut. Puluhan juta, bahkan mungkin ratusan juta untuk acara kesyirikan tersebut. Luar biasa pengorbanannya dalam kesyirikan. Maka alusun harus lebih semangat dan juga mau berkorban dalam dakwah ini untuk mendakwahkan tauhid. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, karena sebab ulah tangan-tangan manusia itu, karena sebab perbuatan mereka. Liyudhikahum ba'dalladhi amilu, yang demikian agar Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maka mereka yang mengatakan tidak ada kaitannya dosa dengan musibah dan bencana yang menimpa, dikemanakan ayat ini? Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 112. Kalau tadi surah Ar-Rum ayat 41. Dalam surah An-Nahl ayat 112 Allah berfirman, "Wa daraballahu matsalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan." فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan dengan sebuah daerah atau negeri yang dulunya aman, tenteram dan sentosa. makmur, ya, datang kepada negeri tersebut rizki yang melimpah ruah dari setiap penjuru tempatnya, ya, aman, tenteram, sentosa, makmur, ya, dan mutmainnah, ya, rizkinya datang dari setiap tempat, ya. Fakafarat bi an'umillah, akan tetapi penduduknya ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah. Fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khauf, maka Allah Subhanahu wa taala rasakan kepada mereka pakaian ketakutan, pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan, ya. Di tempat-tempat yang terkena musibah, ya. Nah, sebagian kelaparan, ya. Walaupun mungkin berita bantuan-bantuan, ya, banyak. Nah, emang banyak di penampungan, nah, ya, atau di gudang penampungan bantuan-bantuan tersebut, namun tidak atau belum tersalurkan ke semuanya, ya. Nah, bahkan ada yang sampai sekarang sama sekali belum mendapatkan bantuan, ya. Ada yang cerita baru mendapatkan bantuan satu kardus air dan sekian kilo beras, hanya itu. Nah, dalam jangka sudah sekian hari, ya, itu pun datang bantuan setelah sepekan. Nah, artinya, nah, banyak di tempat-tempat musibah tersebut mereka yang kelaparan, ya, lapar, wal khauf, dan bahkan dihantui rasa takut, ya. Nah, goncang sedikit, ya, nah, takut. Sebagian ada yang mengungsi ke Jawa, ya. Sampai di Jawa belum pernah naik kereta. Naik kereta atau ketika di stasiun datang kereta. Datang kereta kan tanah bergetar, ya. Ya. Nah, suaranya kereta terus bergetar. Ini pengungsi dari sono ini, ya, dari Palu, ya. Nah, langsung astagfirullah la ilaha illallah, dikiranya apa? Dikiranya gempa. Ini sudah trauma, ya. Rasa takut, ya, sudah menghinggapi, ya. Nah, goyang sedikit takut, nah, ya. Ini keadaannya, ya. Bahkan sampai sekarang masih mereka tidur di luar rumah, ya. Rumah ada tapi tidurnya di luar, nah, ya. Kecuali yang pemberani tidurnya di rumah, nah. Baik, karena masih kadang-kadang terjadi gempa. Ya. Allah Subhanahu wa taala rasakan kepada mereka libasal ju', pakaian kelaparan, wal khauf, dan pakaian rasa takut. Ya, bimakanu yasnaun, disebabkan karena perbuatan mereka. Maka hendaklah bagi kita untuk terus banyak beristighfar. Minta ampun kepada Allah Azza wa Jal. Dan tidak bermudah-mudahan dengan dosa. Ya. Tidak menganggap enteng, menganggap rendah dosa. Ya. Kemudian yang mengatakan, ah, ini kan dosa kecil. La. Nah. La tahkironna saghirata fa innal jibala minal haso. Jangan kalian meremehkan dosa kecil. Karena sesungguhnya gunung itu berasal dari kerikil-kerikil kecil. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullu shaghirin wa kabirin mustatir, dan setiap yang kecil, dosa kecil atau dosa besar, semuanya tertulis. Nah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wa la kabira illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada. Dan mereka berkata, nah, celaka kami. Kitab apa ini yang tidak meninggalkan yang kecil, dosa kecil, dan tidak pula meninggalkan dosa besar kecuali ditulis di situ. Dan mereka mendapati apa yang mereka perbuat ada di situ. Ya. Dan Allah tidak mendolimi seorang pun. Nah, maka jangan meremehkan dosa kecil. Nah. Diriwayatkan bahwasanya ada seorang wanita yang masuk ke dalam neraka karena sebab seekor apa? Seekor kucing. Nah, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhalatimra'atun an-nara fi hirratin rabatatha falam tut'imha wa lam tad'aha ta'kul fi khashashil ard. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita yang masuk neraka karena sebab seekor kucing yang dia ikat, yang dia tidak memberi makan kepada seekor kucing tadi yang diikat tersebut, dan dia tidak melepasnya. Nah, diikat tetapi enggak dikasih makan. Nah, dan enggak dilepas supaya bebas memakan naam hewan-hewan yang ada di permukaan bumi. Karena kucing ya makan tikus dan lain sebagainya ya, dari hasyarat al-ard. Nah, hewan-hewan kecil yang ada di permukaan bumi, ini makanannya kucing. Nah, ini diikat, enggak dikasih makan dan juga enggak dilepas. Karena sebab inilah wanita tersebut masuk ke dalam neraka. Mungkin seorang menganggap ini sepele. Ya, hanya kucing diikat, enggak dikasih makan. Dikurung enggak dikasih makan. Nah, tetapi ini menjadi sebab enam pelakunya masuk ke dalam neraka wal iyadz billah. Nah. Maka hendaklah seorang mukmin banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi istighfar kepada Allah Azza wa Jal, di antara faedahnya adalah sebab terhindarnya seseorang dari musibah-musibah, dan menjadi sebab daf'ul balaya, menolak bala. Dengan apa? Dengan istighfar, bukan dengan buat sesajen-sesajen, bukan dengan melempar kue ke kuburan keramat, atau yang semisalnya, bukan dengan menyembelih kerbau atau kambing atau sapi untuk kemudian ditanam di laut atau ditanam di tempat yang baru, di rumah baru atau di tempat yang baru, atau di kaki gunung, bukan seperti itu. Tolak bala itu naam kesyirikan. Jika seseorang ingin selamat dari berbagai macam musibah dan bala, hendaklah banyak beristighfar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab mereka dalam keadaan mereka istighfar, banyak meminta ampun kepada Allah Azza wa Jal. Kalau mereka banyak istighfar, banyak minta ampun, Allah tidak mengazab mereka. Nah, karena Allah Maha mengampuni dosa. Dalam surah As-Saffat Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalau seandainya dia bukan termasuk orang-orang yang banyak berzikir, termasuk banyak beristighfar, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka niscaya dia akan tetap tinggal di dalam perut ikan tersebut sampai hari dibangkitkan. Masyhur Nah, tentang zikir yang dibaca. Oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Nah. Ini menunjukkan bahwasannya istighfar, nah, termasuk sebab yang bisa menolak bala. Maka perbanyak istighfar. Banyak istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Minta ampun kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Nah. Dan juga istighfar. Nah. Salah satu sebab datangnya rizki Allah. Nah. Datangnya karunia dan anugerah. Serta nikmat dari Allah Azza wa Jal. Fakultustagfiru Rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Naam. Istaghfiru rabbakum. Minta ampunlah kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan naam menurunkan hujan yang deras kepada kalian. Nah, hujan yang membawa barokah. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah akan menambah harta kalian dan anak-anak kalian. Wa ij'alakum jannati wa ij'alakum anhara, dan Allah akan membuatkan untuk kalian kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Nah. Sebelumnya apa dikatakan? Istaghfiru rabbakum. Ya. Istighfarlah, minta ampunlah kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengajak kaum muslimin untuk istisqa, meminta hujan, ya. Beliau tidak terlihat meminta hujan, tetapi banyak istighfar. Ya. Astaghfirullah, astaghfirullah. Banyak istighfar. Sehingga sampai ada yang bertanya, ya Amirul Mukminin, kami tidak mendengar engkau meminta hujan, ya, tapi kami hanya mendengar engkau banyak istighfar. Nah, maka beliau membaca ayat ini. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Maka istighfar salah satu sebab datangnya rizki dari Allah Azza wa Jal. Nah, maka perbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Apalagi kita sadar diri, ya, terlalu banyak terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan. Nah, di jalan, ya, bahkan mungkin di rumah pun. Nah, ya, jangan menyangka di rumah tidak terjatuh ke dalam dosa. Ya. Nah, bahkan yang mungkin di rumah saja, ya, bisa terjatuh, ya, dengan gadgetnya, ya, dengan alat-alat, nah, media-media sosialnya, bisa terjatuh dia ke dalam dosa di dalam rumah. Nah, kalau dia keluar, demikian juga di tempat kerja, apalagi, ya, nah, terlalu banyak terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan. Maka berbanyak istighfar. Istighfar. Minta ampun kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Nah. Istighfar. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Nah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita untuk banyak istighfar. Banyak minta ampun kepada Allah Azza wa Jal. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadzalu.